Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ya Ustaz, orang menabung di bank itu haram, tapi kenapa waktu kita naik haji setornya juga ke bank? Bunga bank ya. Kemudian lah kok negara kok membungakan harta kita tuh bagaimana? Sebetulnya kita pengen gak usah lewat negara, tapi lewat mana hajinya nanti ya? Jadi bisa kita gambarkan begini, kalau kita mau sholat di masjid melaksanakan satu ibadah, ternyata di pinggir jalannya banyak perempuan-perempuan setengah badan bajunya. Ya kan, mau tidak mau kita lewat di situ dan kelihatan. Kita pasti ngelihat nanti ya. Berarti itu adalah satu hal, satu jalan yang harus kita lewati karena tidak mungkin tidak kecuali lewat situ. Jadi itu adalah tetap riba-riba. Hanya tetap kita tidak boleh mengecam orang, mencemooh orang, merendahkan orang. Di antara kita barangkali ada yang kerja di tempat-tempat yang ada bunganya, maka kita doakan semoga Allah membukakan rezeki di tempat yang lain halal lebih banyak lagi. Dan saat itu orang itu masuk ke tempat itu bukan karena orang itu pengen masuk neraka, tidak. Karena selama itu dia belajar meyakini itu adalah sesuatu yang benar dan halal. Maka tidak boleh kita itu merendahkan hati-hati. Sebab kalau merendahkan orang lain, ternyata dosanya merendahkan itu lebih gede daripada riba itu. Maka tetap kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam riba, maka kita doakan semoga segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi yang ditanyakan masalah itu karena mau tidak mau kita harus lewat situ, tidak ada jalan lain. Kalau enggak bisa haji. Jadi itu yang nanggung adalah dosanya ya sana, yang ngurusi sana. Makanya paling takut ya repot jadi pejabat ya. Jabat nanggung lagi ya. Surganya belum ada jaminan, nerakanya ditambah-tambah.